tersenyum simpul hati saat menatap dirimu. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bersalahkan kelabu, bersimpulkan senyuman termakna. Gelak tawa ceria, jelas semangat.